Ada yang tanya, Fan Ustaz, apakah bagi orang awam juga termasuk fanatik terlarang jika dia mengikuti salah seorang syekh saja dalam masalah fikih karena tidak mampu menelaah dalil-dalil yang ada? Barakallahu fikum. Nah, di zaman sekarang ini semuanya serba ada ya ikhwan, nah, dan mudah untuk didapatkan. Terkait dengan referensi-referensi dan segala macamnya itu banyak yang berbahasa Arab jelas, yang terjemah-terjemah pun juga banyak. Artinya dia akan mampu membaca dengan sendirinya dari buku-buku tadi, barakulahikum, argumentasi-argumentasi yang ada. Selagi dia mampu untuk ittiba'ul haq, ikuti. Itu prinsip siapapun, baik dia orang yang alim atau orang yang awam, ittiba'ul haq dalam masalah fikih atau dalam masalah-masalah yang lain. Dalam masalah fikih atau dalam masalah-masalah yang lain, barakallahu fiik. Perkara yang kedua, syekh yang baik, syekh yang sunni, ustaz yang sunni, ustaz yang baik, dai yang sunni, dai yang baik, itu tidak menanamkan sikap taklid dan sikap ta'assub kepada murid-muridnya. Walaupun dalam bab fikih, ustadz yang baik, dai yang baik, itu akan menerangkan kepada umat ketika terjadi semacam ikhtilaf, digambarkan secara global ikhtilaf yang ada, dan dia rojihkan, dan diajari umatnya, diajari murid-muridnya bersikap dewasa, berjiwa besar untuk menerima khilafnya orang lain. Dan itu yang diajarkan ya para kewajib. Faham yang maksud? Kalau masalahnya sepakat, ijma ulama, gamblang. Tapi ketika ada perkara-perkara khilaf, ustaz yang baik itu akan menerangkan kepada murid-muridnya. Masalah ini ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Tapi menurut saya yang rosi adalah ini. Karena dalilnya demikian, demikian, demikian, demikian. Terus diajari, berkembang. Antum sebagai murid-murid, berkembang, pelajari, baca. Baca, telaah. Dan ketika ada orang yang berseberangan pendapat dengan kita dalam perkara-perkara fikih semacam ini, apalagi yang sama-sama kuat dalilnya, toleransi. Diajarkan kepada muridnya sikap toleransi. Jangan kamu ingkar. Jangan kamu ingkar. Pegangi yang rajih, amalkan dengan konsekuensinya, jangan mengingkari yang lain. Begitu diajari ittiba'ul haq, diajari ittiba'ul dalil, tidak diajari taklid, tidak diajari ta'assub. Ustaz yang sunni, itu ustaz yang baik. Lain dengan ustaz-ustaz yang gak beres, hatta dalam perkara fikih langsung. Semua yang ada di sini, ini daerah dakwah saya ya. Yang semua yang ada di sini dalam perkara A pendapatnya adalah A. Itu pendapat saya. Itu ilustrasi loh ya, ilustrasi. Nah, contoh gampangnya misalkan dalam bab yang masyhur ikhwan ya, terkait dengan masalah menggerak-gerakkan jari. Khilaf di kalangan para ulama ikhwan, khilaf ilmiah. Saya pribadi merojekan enggak pakai gerak-gerak, diam saja. Saya anggap ini yang paling sahih riwayatnya, yang mengatakan menggerak-gerakkan dhaif. Kalau saya ustaz yang baik, saya akan mengatakannya ikhwan, ada ikhtilaf panjang di kalangan para ulama. Letak ikhtilafnya itu adalah perbedaan pandang para ulama terkait dengan sebuah hadis, masalah ilmiah hadis. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Saya pribadi mengatakan dhaif, yang mengatakan menggerak-gerakkan tadi. Yang rajih menurut saya adalah demikian. Antum baca, antum telah. Itu yang baik. Ketika antum meyakini diam dengan tanpa menggerak-gerakkan jari itu yang rajih, jangan mengingkari dan antum harus toleransi dengan pendapat yang lain yang menggerak-gerakkan. Itu keterangan para ulama. Itu namanya ilmiah, mengajari orang untuk ittiba'ud dalil. Ya enggak beres. Ini tempat saya. Selama antum berada di masjid saya ini, semuanya harus diem. Tidak boleh menggerak-gerakkan jarinya. Ada yang gerak-gerak jarinya, tak usir dari sini. Itu namanya apa ya, Pak? Itu namanya membelajari umat untuk taklid. itu bukan sifat dai yang mulia. Barakallahu fiik. Jadi paham ya? Dari sisi awamnya tadi harus berkembang dong. Jangan puas dengan jadi orang awam gitu loh. Hah? Saya awam ustaz, jadi saya enggak ngerti, saya sama fulan ajalah gitu. Apa kata dia nggih? Hai, Anda harus bisa berkembang. Belajar terus, kaji, telaah. Ustaz ada bukunya, Ustaz? Ada. Ini bukunya. Aduh, Ustaz, gundul kabeh kayak semboja, Ustaz. Ada kata terjemahannya, Ustaz? Oh, ada. Ini terjemahannya. Telaah, kaji. Enggak paham? Terangkan sama Ustaz. Gimana, Ustaz? Ilmiah, berkembang para kelasku. Sebatas kemampuan dia. Ustaz yang baik tadi itu senantiasa mendidik umatnya, mendidik para madu'unya untuk ittiba'ul dalil, tidak ta'assub. Tulisannya wangil banget. Apakah ada perbedaan antara ta'assub dan taklid? Taklid itu buah ta'assub. Waalaikumsalam. Di antara apa? Di antara mafsadat ta'assub adalah tersebarnya taklid buta. Ya kurang lebih lah ya kan. Orang yang taklid buta ya bakal ta'assub. Orang yang ta'assub ya bakal taklid buta. Gitu. Kurang lebih. Seringkali dibawakan satu rangkaian ada para ulama. Ta'assub dan at-taklidul a'ma. Taklid buta. Barakallahu fikum. Nah, dan sering masyaikhina memberikan tanbih, peringatan-peringatan supaya jangan ta'assub pada diri mereka masing-masing. Yang masyhur sampai ke saya, walaupun saya enggak pernah berjumpa dengan beliaunya, barakallahu fikum, dan itu masyhur di kalangan thalabahnya, Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, itu biasa di majelisnya itu menyatakan di hadapan seribuan murid-muridnya. Dia mengatakan la yuqalliduni illa ghabi. Tidak ada yang taklid kepada saya kecuali orang goblok. Afan, tak kasih bahasa kasar supaya kamu ngerti bagaimana jeleknya taklid. Tidak ada yang taklid sama saya kecuali orang goblok. Itu seorang guru, pengajar apa ya, Pak? Mengajarkan pada murid-muridnya untuk berkembang, ittiba'ud dalil, ittiba'ul haq, ta'zimul haq. Itu yang namanya seorang alim sunni. Gitu ya. Itu ada salafnya. Ulama kita mengatakan la tuqallidu Syafi'iyan wal Auza'i wal Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Kamu jangan takut sama Syafi'i, jangan sama Auza'i, jangan sama Utsa', jangan sama Tsauri, ambil dari mana mereka mengambil. Al-kitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Gitu ya. Gitu ya. Heeh. Kalau saya bisa ngomong la yuqalliduni illa apalagi saya, ya betul-betul goblok itu kalau sampai ada orang yang taklid orang semacam kayak saya ini, sekelas alim Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi aja dikatakan hobi, taklid sama saya. Ada kelas itu, nemen goblok gitu ya, nemen goblok kalau sampai ada orang yang fanatik sama saya. Ada kelas itu. Jam berapa dulunya? Perasaan kok lama banget ya. Ini berarti ada yang gak beres ini. Badan saya ada lagi yang error nih. Biasanya kalau saya duduk tahu-tahu sudah 2 jam gitu. Ini kok lama banget ya. Masya Allah, tahu banget pertanyaannya. Apabila kita menabung di bank senilai 1 juta, kemudian setelah 1 tahun tabungan menjadi 1.200.000, apakah kita ambil semua, kemudian yang 200 ribu kita gunakan untuk apa supaya jangan terjatuh dalam riba? Masya Allah. Ya Allah. Yang pertama, menaruh uang di bank itu pada hukum asalnya tidak boleh, dikarenakan ada unsur tahun dengan pihak bank tadi. dikecualikan oleh para ulama kita karena suatu kondisi kalau kita khawatir uangnya hilang. Itu fatwa kibar ulama kita di zaman sekarang ini. Sehingga sifatnya untuk keamanan gitu ya. Khawatir hilang taruh di bank. Para ulama sekarang sepakat tidak boleh menaruh uang di bank untuk mengambil kemanfaatan bunganya. Bunganya itu adalah riba. Tidak boleh makan harta riba. Paham sampai sini? Baik, sekarang kalau ada orang yang naruh uang di bank dikarenakan sebuah keamanan, terus ada bunganya, diapain bunganya tadi itu? Sebagian ulama kita berpendapat jangan diambil. Nanti digunakan oleh pihak bank untuk perkara-perkara yang jelek. Nanti digunakan untuk membantu orang kafir, memerangi kaum muslimin dan segala macamnya. Ya, itu pendapat ulama yang lain mengatakan diambil, tetapi bukan untuk pribadi. Diambil untuk fasum, fasilitas umum, perkara-perkara yang merendahkan, yang direndahkan. Ada berpendapat bisa untuk fakir miskin dan segala macam. Yang penting bukan untuk kita yang memilih. Gitu ya. Gitu ya. Nah. Itu kayak jamnya enggak gerak-gerak itu ya, Pak. Allah Ustaz. Gerak-gerak gitu loh, tengah 12 terus ini. Allah Ustaz. Tayib. Apa sikap kita terhadap ustadz yang dalam beberapa hal ada pendapat yang menyimpang? Masya Allah. Sesungguhnya gak perlu saya jawab. Sudah saya terangkan dari mulai awal sampai terakhir pengajian tadi. Iya. Gitu ya. Antum Abu Hafsah. Saya misalkan ada beberapa pendapat saya yang menyimpang. Bagaimana sikap antum kepada saya? Hah? Jangan diikuti apanya, sayanya. Hah? Jangan diikuti. Kenapa nggak diikuti? Hah? Gampang jawabannya. Makanya kalau apa namanya menimba ilmu itu pegang kaidahnya. Semua contoh gampang penerapannya. Jadi kan jelaskan prinsip kita itu ialah ittiba'ul haq, qabulul haq, ta'zimul haq. Ini antum camkan terus sampai mati. Ikuti kebenaran, terima kebenaran dan agungkan kebenaran. Itu perintah Allah dan Rasulnya kepada kita. Walaupun menyelisihi siapapun, walaupun menyelisihi ustaz kamu sendiri. Ketika anda mendapati ustaz saya kok ada pendapat yang menyimpang, itu jangan, waduh itu ustaz saya ya, saya dari mulai dulu ya taklim sama beliau itu, gimana ya, itu ustaz saya ya gitu. Ah, masa beliau menyimpang sih? Itu sudah gejala-gejala gak beres. Virus ta'asub sudah mulai menjalar di dalam darah anda. Segera antum keluarkan. Barakallahu fikum. Ngerti salah ya kamu katakan salah. Selesai urusannya. Jangan diikuti. Ustadz itu walaupun sealim apapun, setinggi apapun ilmunya, manusia biasa. Banyak salahnya, banyak dosanya, banyak khilafnya, dan itu pasti. Ya Pak ya? Nah iya, jangan ustaz saya ya, gimana ini? Ah, gak mungkin salah lah, ustaz kok salah gitu. Loh, apa sih ini? Ini malaikat aja. Itu ustaz. Salah katakan? Iya. Dengan ilmu yang saya miliki, dengan bimbingan dalil yang saya punya, ustaz saya salah dalam perkara ini. Salah dia. Yang pertama kan gitu ya, dikarenakan dia adalah orang yang alim, ustadznya antum sendiri, antum tergerak hatinya untuk memberikan sebuah nasihat, meluruskan beliau. Yang terpenting itu yang pertama tadi, salah dia, luruskan. Datang afan ustadz, bukankah bahasanya yang bagus dong, bukankah begini begini begini begini begini begini Ustaz. Masa? Iya Ustaz. Bukankah begini begini begini begini gitu. Kenapanya kok saya pernah gini-gini, Ustaz kok gini-gini, bukankah gini-gini. Ya, asyik dikerjakan cara yang baik-baik. Terima, alhamdulillah. Enggak terima, nah itu. Mulai harus. Lah itu ya, apa ya, ikhwan. Naam, ikhwan. Apalagi kalau kemudian kesalahan-kesalahan pendapat tadi itu barakallahu fikum berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya akidah. Sifatnya masalah prinsip. Sifatnya masalah manhaj. Itu harus betul-betul lebih serius untuk meluruskan beliaunya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Mau yang mau dimaukan sekarang ini, terus gimana Ustaz? Kalau ada Ustaz yang semacam itu, ada beberapa hal yang menyimpang-menyimpang, saya tahu dia salah Ustaz. Boleh enggak masih ta'lim sama dia ya? Nah, gitu biasanya ya. Pertanyaannya para ikhwah-ikhwah itu. Boleh enggak Ustaz saya ta'lim sama dia Ustaz? Barakallahu. Jawabannya dia. Hah? Jawabannya gimana ya, Pak? Allahu musta'an. Hadir, hadir. Waktunya kayaknya enggak cukup ini. Sesungguhnya sudah sering saya sampaikan di majelis-majelis, terutama ketika di Wonosalam, ketika mengkaji kitab Arba'in itu ya. Seperti yang mungkin pernah saya utarakan terkait dengan bab talaqqi ilmu, mempelajari ilmu. Islam itu mengajarkan kepada kita harus selektif dan ketat terkait dengan orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Kaidah besar, prinsip mulia disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Itu prinsip besar. Sehingga dalam bab talaqqi ilmu tidak bisa sembarangan kita mengambil ilmu ya dari seseorang. Disebutkan oleh para ulama kita ketika menjabarkan pernyataan Muhammad bin Sirin ini, banyak sekali pihak-pihak yang tidak mungkin kita ambil ilmunya. Mau disebutkan? Oh, iya, sangat iya. Yang pertama ialah sahibu hawa. Itu jelas. Pengikut hawa nafsu. Ahli bid'ah. Orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman bid'ah, yang punya pemahaman-pemahaman sesat, yang punya pemahaman-pemahaman menyimpang. Ini dinaskan oleh Imam Malik rahimahullah. Sahibu hawa. Tak ingatkan. Seseorang itu dinyatakan sebagai sahibu hawa, tidak dipersyaratkan harus menyelisihi seluruh prinsip-prinsip ahlu sunnah. Mudah-mudahan itu paham yang saya katakan ini. Saya ulangi lagi. Seseorang itu dinyatakan sebagai sahibu hawa, sebagai orang yang menyimpang, tidak ada persyaratan harus menyelisihi seluruh prinsipnya ahlu sunnah baru dikatakan sahibu hawa. Tidak. Satu prinsip saja dari prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah dia selisihi, itu sudah keluar dari garis ahlu sunnah, masuk kepada lingkaran muslim yang menyimpang. Satu tok ya kan, satu tok. Ini tolong jamaah baik-baik. Sebagian ikhwah-ikhwah kita ini, barakallahu fikum, ketika disampaikan penyimpangan-penyimpangan yang ada, mengatakan, oh, cuma satu tok aja kok. Satu, dua, tiga, empat, cuma sedikit aja penyimpangan, sudah dikatakan sebagai orang yang menyimpang. Maunya berapa? Maunya berapa? Maunya berapa coba? Maunya berapa? Sebutkan angkanya sama saya. Maunya berapa? 10 Ustaz. Dalilnya mana Anda mengatakan 10? Dalilnya mana? Kalau antum telusuri dari mulai sejarah salaf sejarah penyimpangan-penyimpangan sekte-sekte yang sesat dari mulai Khawarij, Syiah dan segala macamnya. Anda perhatikan, mereka sudah dinaskan dan dinyatakan sebagai orang yang menyimpang oleh salafun saleh dengan satu dua penyimpangan yang ada pada mereka. Tidak nunggu seluruhnya gitu. Kaum Khawarij, kenapa dikatakan sebagai Khawarij dan dikatakan sebagai menyimpang? Berapa poin? Berapa poin ketika itu? Apa yang satu itu? Apa? Nah, itu kan sebabnya penyimpangan, penyimpangan pemahamannya. Satu, dikarenakan mereka mengkafirkan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak pada masa itu. Muka mushaf mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Satu penyimpangannya sudah disikapi sedemikian rupa oleh salafun saleh. Baca Quran? Baca Quran. Puasa? Puasa. Quran sunnah? Quran sunnah. Khawarij, Quran sunnah. Mendakwakan Quran, mendakwakan sunnah dan segala macamnya. Oh iya. Apa kamu bimbingannya? Quran sunnah. Pemahaman salah. Mantap, mantap. Gitu. Satu penyimpangan takfir dikatakan sebagai Khawarij. Syiah pada masa itu. Kenapa dikatakan menyimpang? Dikarenakan pemahaman mereka yang hulu melampaui batas terkait dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Satu penyimpangan ketika itu, minggir. Qadariyah pada zaman tabi'in, Ma'bad al-Juhani. Dikatakan si Qadariyah dan dia menyimpang dengan satu penyimpangan mengingkari takdir. Yang lainnya kamu cek podo ae, salate podo. Qur'annya sama, hadisnya sama, sunahnya sama, semuanya sama. Yang berarti cuma satu, dia ingkar takdir. Dan terus demikian satu persatu ketika sitati muncul, itu kali pertama muncul dan dinyatakan menyimpang, itu dari satu penyimpangan. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak, ada yang seambrek, tergantung penyimpangannya masing-masing. Itu yang pertama. Jadi cepat ini sekarang larinya, jarum jam ini. Artinya lambat kan, sekarang cepat ya. Assalamualaikum. Ini yang pertama, yang tidak mungkin untuk ambil ilmu daripada sahibu hawa. Ya, sahibu hawa. Tanda ingatkan, tidak harus menyelisihi seluruh prinsip-prinsip ahlu sunnah. Dikatakan sahibu hawa itu menyelisihi satu prinsip saja sudah dikatakan sebagai sahibu hawa. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Yang kedua. Iyalah al-masbuhun, dikatakan sebagai sahibu syubha, orang-orang yang di otaknya full syubhat, gitu ya. Al-masbuhin, orang-orang yang ahli syubhat, banyak syubhatnya, banyak hal yang aneh-aneh, walaupun dia belum divonis sebagai ahli bid'ah, belum difonis sebagai mubtadi' dhal. Belum ya ikhwan. Ini bahasa sebagian orang sekarang, masih salafi. Barakallahu. Kalau ulama kita enggak mengatakan salafi, masbuhin. Sahibus syubhah, orang-orang yang memang full syubhat, banyak syubhatnya. Walaupun masih kata bahasa mereka masih salafi, Ustaz, belum hizbi. Belum difonis sebagai seorang mubtadi umbal. Yang ketiga, al-fattanun atau sahibul fitnah, seseorang yang terbiasa mengobarkan hati fitnah, menyemarakkan yang namanya fitnah, menyebarkan yang namanya fitnah. Ini pun juga tidak bisa diambil ilmu daripadanya, walaupun dia belum dikatakan sebagai mubtadi'un dhal. Bahasa sebagian ikhwan, masih salafi, Ustaz. Ya, bahasanya fattanun, fattan. Yang keempat, sayyul akhlak, orang yang jelek, buruk, kasar akhlaknya. Ya, kalau orang awam melihatnya sih bukan ustadz, preman. Dikarenakan akhlaknya yang rusak, akhlaknya yang kasar, akhlak yang bejat, tidak ada norma, tidak ada etika, tidak ada adab, tidak ada sopan santun. Walaupun dia tidak dikatakan sebagai mubtadi undal, kata sebagian ikhwah masih salafi. Ini saya ulang-ulang, ada maknanya loh ya. Ada maknanya itu ya. Masih salafi Ustaz. Ini gak bisa. Kalau poin pertama, kedua, ketiga jelas dikarenakan pembahasan pemahaman yang menyimpang, fitnahnya, syubhatnya. Adapun yang keempat ini ya, satu hal yang harus antum camkan baik-baik. Di zaman salafuna soleh terdahulu, barakallahu fikum, dan merupakan kebiasaan salaf, mereka itu menimba ilmu agama Allah dari seorang alim itu tidak semata-mata talakil ilm, tidak semata-mata menimba ilmu, tapi juga talakil akhlaqi wal adab, menimba akhlak dan menimba adabnya. Dalam biografi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah disebutkan ketika beliau mengadakan majlis ilmu yang datang itu ribuan orang, uluf. Disebutkan ya ikhwan, yang nulis itu beberapa orang saja. Ini yang talaki ilmu nulis itu. Wah, beberapa orang saja. Yang datang ini para ulama semua ini, karena beliau imam besar. Selebihnya itu menyaksikan akhlaknya beliau. Bukan jiping lo ya, ngaji kuping artinya dia orang awam enggak ngerti ilmu jiping. Enggak, ini para alim. Imam besar yang datang, yang habib di depannya, para ustadz gitu ya, para dai, para syekh yang lainnya. Ada sebagian orang yang masih ya thalabul ilmi segala macam yang masih pemula gitu. Itu yang nulis semangat. Para ustadznya, para dai-nya, para syekhnya itu memandangi dan menyaksikan akhlaknya beliau. Bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana adabnya, tutur katanya dan segala macamnya. Bagaimana beliau menjawab pertanyaan, bagaimana beliau membahasakan, bagaimana beliau mengutarakan dan segala macamnya, itu yang dipelajari. Intinya apa? Barakallahu. Belajar ilmu agama itu harus kepada sahibul adab, seorang ustaz yang punya adab, yang punya akhlak yang mulia, yang memiliki akhlakul karimah. Barakallahu. Sehingga yang enggak mungkin diambil ilmu sayyul akhlak. Sehingga salah besar kalau ada sebagian orang yang mengatakan dalam kitab-kitab ulama itu yang ada adab murid kepada guru. Tidak ada sebaliknya itu, adab guru sama murid itu tidak ada. Ada yang ngomong demikian ya Pak? Ya nyata sih, cuman saya mendengar gitu, cuman geleng-geleng kepala saja. Ini pura-pura gak ngerti atau memang bodoh beneran? Itu disebutkan, ditegur. Ya tadi di kalangan orang-orang elit ini ya, Ustaz ini banyak ikhwan yang komplain, katanya antum kok kayaknya kasar, arogan dan segala macamnya, gini. Apa enggak sebaiknya diperhalus bahasanya Ustaz, apa enggak sebaiknya gini. Dalilnya mana yang mengatakan akhlak Ustaz sama murid? Tidak ada dalilnya. Mana kitabnya? Tidak ada kitab ulama yang membuat judul adab guru pada murid, tidak ada itu. Yang ada itu ialah adab murid kepada gurunya. Anda dengar astagfirullahaladzim. Apa tidak pernah membaca keterangan ulama terdahulu? Apa tidak mengerti bagaimana salafun salih? Darusurnya goblok, tapi diustadkan gitu. Allahul musta'an. Apa kata? Baru empat. Tambah lagi tak? Tambah lagi mana? Ini jarumnya semakin cepat larinya ya Pak. Tadi lambat banget, sekarang cepat banget ya. Yang kelima orang yang jahil, orang yang keilmuan tidak ada ilmunya, walaupun dia khatib, orator, dikatakan khatibun jahil, atau dikatakan mutamasyikh, sok jadi syekh tapi dia jahil, atau sekarang ini sok diustadkan tapi goblok, tadi semisalnya, ini tidak bisa diambil. Yang berikutnya ini dinaskan al-Imam Malik rahimahullah, wa rajulun dzu fadlin wa salahin la ya'rifu ma yuhaddithu bih. orang yang soleh, orang yang mulia, punya fadilah, masya Allah, orang yang thayyib, orang yang khair, soleh, bagus, sunni, ahlu sunnah, tapi tidak ngerti apa yang dia sampaikan, tidak faham, tidak mengerti apa yang dia sampaikan. La ya'rif man yuhadditsu bi. Itu pun juga tidak diambil ilmunya. Walaupun orang soleh, walaupun akhlaknya mulia, walaupun dia seorang sunni, salafi, rajulun fadil, bukan sahibul fitnah, bukan sahib syubhat, rajul fadil, tapi la ya'rif man yuhadditsu bi, tidak ngerti apa yang dia sampaikan. Ngomong apa gak ngerti ini. Bingung ini ngomong apa ini. Ustaz, ngomong apa ini? Gak ngerti saya mau ngomong apa ini. Hah, Ustaz, itu kan Ustaz. Ya, orang aja yang bilang sama saya, saya Ustaz. Saya ngomong apa ini? Ngomong apa ya, Pak? Apa yang ada maksud? Tidak bisa mengutarakan apa yang ada dalam benaknya dia, pada pikiran dia, pada ilmunya dia. Jangan diambil ilmu dari dia. Walaupun dia orang yang soleh, orang yang sangat mulia. Jangan sepanjang lagi pembahasannya. Hadahullah. Sehingga dalam bab talakin ilm, itu lain pembahasan. Dari sini saya ingin menyampaikan kepada antum, mohon maaf pada para takmir kalau adanya agak ditunda sedikit gitu ya. Tidak apa kan? Tidak apa ya? Dari sini para kelas hukum ini, saya ingin menyampaikan kepada antum, ketika ada seorang ustaz, seorang dai ditanya, Ustaz, kalau saya belajar sama fulan gimana Ustaz? Kemudian sang dai mengatakan sama dia, janganlah, dia itu orangnya begini, begini, begini, begini, begini, disebutkan terkait dengan akhlak yang kurang bagus, kemudian gak punya hikmah dalam cara dakwah, suka bikin fitnah, bikin masyakil di banyak tempat dan segala macamnya, dia janganlah. Itu jangan difahami ustaz ini telah mentahdir orang itu. Jangan difahami ustaz ini mengklaim dia sebagai ahli bid'ah atau sebagai hizbi. Tidak. Maknanya ustaz ini hendak menerangkan, ya akhi, orang itu tidak layak diambil ilmunya, tidak masuk kriteria. Walaupun dia seorang sunni, seorang salafi, orang punya ilmu, tapi tidak dalam perkara-perkara lain yang terkait dengan talaki ilmu. Faham yang maksud? Faham ya, Fani? Lu kenapa? Ya, dikarenakan ikhwan-ikhwan itu ya. Banyak dikarenakan para ikhwa-ikhwa itu seperti itu. Ketika ditanya, Ustaz, gimana hukumnya ta'lim sama Ustaz Fulan? Kalau saya sih, saya sarankan jangan sama dia ya. Dia aja orangnya begini. Banyak kasus sampai ke di telinga saya, kasus terkait dengan Ustaz satu ini bikin masalah banyak di banyak tempat ini. Janganlah, nanti aja. Langsung disiarkan, Ustaz Fulan mentahdir Ustaz Fulan. Disiarkan lagi, Hizbi. Tahdir sama Ustaz Fulan. La haula wala quwwata illa billah. Banyak hal ya, kan, terus terang yang saya dengarkan, yang beredar di permukaan, saya geleng-geleng, kok jadi kayak gini ya? Ini apa karena memang gak punya ilmunya atau karena pada goblok semua ya? Para kelas itu kok gak mengerti prinsip-prinsip yang jelas semacam ini gitu. La haula wala quwwata illa billah. Al-muhim, tolong dicamkan baik-baik hal yang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan jam 12 kurang 10 sudah masuk waktunya azan. Intinya sebagaimana judul yang sudah disebutkan, mewaspadai bahaya fanatisme. Tinggalkan semua sikap fanatik, pegangi baik-baik ittiba'ul haq, qabulul haq, ta'zimul haq, al-ukhuwah al-islamiyah di atas sunnah Rasulullah alaihi wasallam dengan konsekuensi-konsekuensi ukhuwah yang ada. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.